السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' fi ikhtisar al-Muqni', karya dari Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, ulama mazhab Hambali pada abad ke-6 Hijriah. Ya. Sampai kita pada pembahasan Fadl Syaisan wal Mushafa. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wal mushafa wal maitata wa sarjin an-najis. Wal mushaf, mushaf. Wal mushaf. Ya. Di antara barang yang tidak boleh diperjualbelikan dari ini mazhab Hambali, berbeda dengan jumhur para ulama, sebagian para ulama memakruhkannya, dan ini mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, dan pendapat yang terkuat dalam ini adalah pendapat Hanafiyah yang mengatakan tentang jual beli mushaf hukumnya mubah. Dalam mazhab Hambali, jual beli mushaf, yaitu jual beli Al-Quran yang sudah dicetakkan Al-Quran, ya, beliau mengharamkannya. Berdasarkan asar dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Ibn Shaybah dalam musannaf, Abdul Razak dalam musannafnya dari Ibn Shaybah, bahwasanya beliau mengatakan wadittu an tuqta'al aydi bi'ahi, aku berkeinginan orang yang menjual mushaf mendapatkan uang dari penjual mushaf sama dengan maling, maka tangannya harus dipotong. Ini pendapat beliau, dan pendapat ini tidak didukung seorang pun ulama pun, kecuali Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau menganggap ini dalam kondisi tertentu, di mana di waktu masa beliau, kalaulah jumlah mushaf sedikit karena ditulis dengan tangan, kalaulah boleh dijual ke penjual belikan, maka dia menjadi suatu penjual belian yang mahal sekali harganya, dan menyebabkan memberatkan orang. Ya. Maka kata Syekh, dari min haitsu al-asar wal nazar, dari sisi dalil dan sisi dalil akli, bahwa yang terkuat dalam pendapat ahli ini adalah pendapat jumhur para ulama yang membolehkan menjual belikan mushaf. Dan ini mutawarath, jual beli mushaf boleh mulai dari masa sahabat, kemudian para ulama setelahnya, kudu sampai masa sekarang dibolehkan jual beli mushaf, tidak ada satu mazhab pun yang mengharamkannya, dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang terkuat. Wal mushaf wa wal maitata. Wal maitata. Maitah adalah bangkai. Ya. Bangkai dari hewan yang boleh dimakan kemudian mati, tidak dengan cara disembelih dengan penyembelihan syar'i. Penyembelihan syar'i dengan dipotong wadajain dua urat di lehernya, kemudian dengan mari dan mari, itu saluran makanan, kemudian saluran pernafasannya dipotong, ya, jadi disembelih. Ya. Bila hewan tersebut mati dengan tidak cara disembelih, maka otomatis dia adalah bangkai. Ya. Kecuali ada beberapa jenis hewan yang dibolehkan walaupun dalam keadaan bangkai. Uhillal lana maitatani, dihalalkan kata Rasulullah SAW untuk kita dua bangkai, bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, maka ikan tak pernah orang yang beli ikan, kan? Eh, walaupun dia mati boleh dimakan, tidak mesti ikan harus hidup. Ya, didapatkan dalam mati dan tidak sembuh boleh dimakan. Ya. Kecuali sebagian para ulama mazhab Hanafiyah memakruhkan ikan yang mati ngapung. Karena menurut penelitian mereka, masya Allah, mereka ahli ikan. Ikan yang mati ngapung itu bukan mati barusan. Karena biasanya hewan yang mati di air, manusia juga begitu, masya Allah. Kalau tenggelam, tidak langsung dia ngapung. Berada dulu di bawah dasar air, laut, beberapa hari baru dia ngapung. Begitu juga dengan ikan, setelah 2 hari baru dia ngapung. Dan dengan demikian, ini ikan bukan karena najis dan tidak, tapi menurut mazhab Hanafiya, ini sudah tidak layak untuk dimakan karena sudah 3 hari sebelumnya mati, sehingga menjadi tidak layak untuk dimakan. Tapi Allah Ta'ala alam, di sebagian daerah ikan yang busuk itu yang enak dimakan. Namanya apa? Apa nama yang makanan yang ikan yang dibusukkan selama beberapa hari? Udang atau ikan yang dibusukkan selama beberapa hari, sehingga keluar ulatnya dan ulatnya diolah sehingga menjadi belacan, masya Allah. Dan ini pendapat yang terkuat Allah Ta'ala alam, Hanafiya tadi, ya, mereka mengatakan tidak pantas, tapi masya Allah kaum muslimin dan lama memakan hal ini dan bahkan sebagai pelezat makanan bagi mereka, ya, pengganti Ajinomoto yang terbuat dari kimia yang tidak bagus. Ya, ini kemudian hewan yang tidak mengalir di tubuhnya darah. Ma laisa lahu nafsun sa'ilah. Ini juga dikecualikan, bangkainya boleh. Yang dimaksud dengan ma laisa lahu nafsun sa'ilah, yang tidak mengalir darah, bukan tidak ada peredaran darahnya, dia ada tapi sedikit sekali. Sehingga kalau dipatahkan kakinya, tidak ada darah yang mengalir. Ini maksudnya. Bukan tidak ada darah. Nyamuk umpamanya, ada tepuk, ada darahnya. Lalat juga ada darahnya. Tapi kalau dipatahkan anggota tubuhnya atau badannya, tidak, darah tidak mengalir, tidak menetes. Ini yang dimaksud dengan para ulama ma laisa lahu nafsun sa'ilah, yaitu yang darah tidak mengalir, bukan tidak ada darah dalam tubuhnya. Ya. Maka dengan mana dalilnya hewan bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir, tidak bila dipatah, bila luka tidak mengeluarkan darah? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, bila apabila lalat masuk ke dalam bejana kalian, falyaghmishu. Hendaklah dia celupkan apa? Lalat ke dalam air tersebut. Fa inna fi ihda janayhi dawa wa fil akhari shifa. Fi ihda janayhi dawa wa fil akhari dawa atau shifa. Karena sesungguhnya dari salah satu sayap, bagian sayap lalat tersebut ada membawa penyakit dan sebagian lagi ada obat penawarnya. Masya Allah, ini bagian dari mujizat Rasulullah SAW menunjukkan bahwa وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Bahwa Rasulullah SAW tidaklah mengatakan sesuatu melainkan wahyu dari Allah. Di masa beliau, mana ada mikroskop untuk menyatakan bahwa salah satu sayapnya tidak ada penyakit, salah satu lagi ada penawarnya. Kenapa beliau dengan pasti bisa mengatakan demikian? Dari Allah Azza wa Jal. Pada abad ke-19 Hijriah, sebagian para para peneliti di Mesir, mereka meragukan hadis ini karena hasil mikroskop yang mereka dapatkan di waktu itu, yang ada pada sayap lalat itu baru penyakit saja. Karena dihinggap di tempat-tempat yang kotor. Ya. Setelah itu manusia menemukan mikroskop lebih detail lagi dan ternyata subhanallah, emang di salah satunya ada obat penawar, ada jenis antibiotik penawar dari seluruh hama-hama yang ada di yang lainnya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Masya Allah. Fadhil Syekh. وَسَرْجِنَ النَّجِسِ. Dan pupuk dari najis. Ya, yang pupuk dari najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Pupuk dari najis ini adalah pupuk tinja manusia. Adapun pupuk kandang, masya Allah Ta'ala, khilaf para ulama dalam hal ini, pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah boleh pupuk kandang diperjualbelikan karena tidak termasuk najis. Berdasarkan hadis Uraniyin. Hadis Uraniyin adalah sekelompok orang dari Bani Urainah datang ke Madinah dan menyatakan keislaman mereka. Kemudian ternyata mereka terkena wabah penyakit di kota Madinah. Ya. Wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama mengatakan bahwa penyakit itu sama dengan penyakit malaria sekarang. Ya, dulu di Madinah banyak nyamuk malaria, ya. Sampai Abu Bakar dan Bilal pun terkena penyakit tersebut, dan kemudian Rasulullah mendoakan kepada Allah agar wabahnya dipindahkan ke Juhfah. Semenjak itu tidak ada lagi wabah penyakit ini. Mereka terkena orang ini tersebut terkena wabah penyakit malaria, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk meminum air susu unta dicampur kencingnya. Setelah mereka minum, sembuh mereka dan sehat. Dan melihat unta tersebut banyak jumlahnya dan pengembala cuma satu, karena unta-unta zakat yang belum dibagikan, karena semuanya sudah mendapat jatah. Para fakir miskinnya ini adalah dikembangkan dalam rangka sampai ada mustahik daripada zakat tersebut. Mereka ambil sebagian unta zakat tersebut, dan ketika Rasulullah SAW mengetahuinya, Rasulullah mengirim para sahabat untuk mengejarnya, dan Rasulullah menyuruh para sahabat mendapatkan orang-orang Ronin tadi, yang murtad tadi, dengan perbuatannya membunuh membunuh penjaga zakat dan membawa unta-unta zakat, dibunuh dan dilakukan tindakan yang sama seperti perbuatannya. Sebagaimana dia tusuk mata dari penjaga zakat tadi, ya, dan mereka, dia potong tangannya dan kakinya, maka itu yang dilakukan Rasulullah kepada mereka, dan mereka mati di padang pasir dalam keadaan haus. Cukup saya. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan, dan pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dari barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Dan untuk memperdalam pembahasan, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Nur Islamisi. Iya, silakan Ibu. Silakan. Tentang warisan, Ustaz. Tentang warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, ini sudah pernah saya tanyakan, tapi saya belum paham tentang pembagiannya. Kenapa? Semasa kerja kami, dia punya 6 kapling tanah. 6 kapling. Baik, siapa yang meninggal Ibu sebelumnya? Ayah yang sudah meninggal. Meninggalkan apa saja? Iya, semasa hidup ayah, dia jual 1 kapli untuk pernikahan saudara kami yang laki-laki. Kemudian setelah ayah meninggal, 2 orang kakak kami yang laki-laki juga dinikahkan dan menjual tanah kapling yang ada juga. Jadi sisa tanah yang ada sekarang itu 3 kapling. Kami bersaudara 6, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian kakak ini membagi tanah yang ada, memberikan kepada perempuan 1-1 kapling. Ya, jadi untuk warisan setelah ayah kami meninggal, untuk laki-laki tidak dapat bagian lagi. Jadi dia membagi rata untuk perempuan yang ada saja ini, yang 3 kapling. No. Dan saya mendengar dari penjelasan Ustaz bahwa laki-laki harus 2:1. Nah, yang kami mau tanyakan, bagaimana pembagiannya ini Ustaz agar sesuai dengan syariat? Iya Ibu. Ya. Yang dilakukan oleh kakak Ibu yang paling, yang laki-laki paling tua Ibu ya, yang membagi-bagi siapa tadi? Iya, kakak yang kedua. Yang kedua, maka ya, perbuatan dia melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ulang hitung lagi. Iya, makanya itu Ustaz kami mau ulang lagi. Iya, ulang lagi, Masya Allah. Hitungan ulangnya, setelah ya. Bapak wafat, apa yang ditinggalkan Bapak? Adapun ketika sebentar dulu Ibu. Adapun ketika Bapak hidup, apa yang sudah dihibahkannya kepada ada anaknya, itu sudah selesai sudah. Yang belum dapat, bersabar saja. Iya. Ya. Tinggal ya, sekarang amin. Sisa tanahnya ini berapa semua harta Bapak dibagi ya. Dengan cara laki-laki dua bagian, mereka tiga. Berarti menjadi enam. Ditambah tiga anak perempuan berarti menjadi sembilan. Maka hartanya semua dibagi sembilan. Laki-laki mendapatkan 2/9, 2/9, 2/9. Perempuan 1/9, 1/9, 1/9. Istri dari Bapak atau ibunya Anda masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, Ustaz. Ah, ibu istrinya dapat 1/8. 1/8 sisa dari 1/8 tadi baru dibagi 9. Paham, Ibu? Terus ini Ustaz, kena aja berarti yang dibagiin yang 5 kaping tadi. Apa? Bagaimana, Kenapa, Ibu? Yang 5 kaping, Ustaz. Karena kan setelah ayah meninggal itu masih ada 5 kapling. Iya, yang 5 kapling itu yang dibagi. Istri dapat 1/8, sisanya 7/8 dibagi 9 tadi. Iya, itu kan Ustaz yang 2 kaping juga sudah dijual, jadi tetap itu dihitung. Pada saat Bapak meninggal, 2 kaping itu dijual? Iya, setelah Bapak meninggal. Siapa yang jualnya? Untuk ini juga, orang tua juga, karena kan untuk pernikahan kakak juga. Itu setelah orang tua meninggal? Iya, setelah Bapak meninggal. Tidak boleh dijual-jual dulu, dibagi dulu waris masing-masing, kemudian baru menjual. Iya Ustaz, kami mau maka bangun. Kakak yang menjual tadi, ya, maka kakak yang memakai tadi untuk pernikahan dia harus menghitung kembali uangnya dan diserahkan dan dibagikan dengan seperti yang tadi. Ibu 1/8, sisanya untuk saudara laki-laki, saudara perempuan 2/1. Ya. Begini Ustaz ya, kami memang mau bagi, terus bagaimana dengan harganya? Harganya pada saat dia waktu dijual itu Ustaz. Waktu dijual harga, itu berapa harganya? Masih harga 40 juta dengan 20 juta. Sekarang kira-kira berapa harganya? Sekarang yang 3 kaping itu sudah dihargakan 80 juta. Berarti 100% ya? 50% ya? 50% dia mengembalikan seperti harga lama ditambah setengah lagi. Berarti dia mengembalikan harga lama, Pak, berapa tadi? 40 dengan 20, 60. Ya. Sekarang ya. Menjadi 80 begitu ya. Ya. Beda cuma 20. Kalau cuma beda 20 tidak. Tetap dia kembalikan seperti ya. Harga 60 saja. Oh, berarti yang 20 dikembalikan dihitung sekarang 60. Iya, ya, tetap 60 juga tanpa ada pertambahan. Yang ada pertambahan itu kalau umpamanya penurunannya besar sekali sampai lebih 70% atau 60%. Ini penurunannya cuma 50%, tetap dibagi, tetap dia kembalikan seharga waktu itu. Paham, Ibu? Insyaallah. Oh, berarti yang itu dulu, Ustaz, tetap dihitung 60 juta yang dua ini? Iya. Terus ditambah lagi dengan 240 juta? Enggak. Tetap hanya 60 saja tanpa ditambah. Enggak kan yang 3 kaping ini, Ustaz? Oh, 3 kaping, iya. Ya, yang 3 kaping ini kan sekarang harganya sudah 80 juta. Per kapling. Iya. Yeah. Berarti 3 kapling 240. Iya, yeah, benar. Oh. Cukup. Jadi berapa yang saya hitung ini Ustaz untuk dibagi? Untuk si istri ibu 1/8 istrinya Bapak. Maaf Ustaz, untuk harganya Ustaz. Untuk harganya. Perkirakan harganya berapa seluruhnya? Yeah. Dibagi 1/8 berapa dari harga itu? Iya. Yeah. Iya. Oh, berarti yang lalu itu kan 60 yang 2 kapling. Iya, cukup Bu ya. Nanti ditafsirkan saja. Atau kalau yang jelas nanti bisa dihubungi saya. Nanti Ibu tafsirkan saja harganya, tapi secara kaidah tadi disampaikan oleh Ustaz demikian ya. Pembagian persentasenya. Baik, kurang lebih demikian. Nanti untuk penjelasan mungkin Ibu bisa hubungi kembali. Baik, demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali secara telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Rahmat dari Singkawang. Silakan, Akhi. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perlu tanyakan, Ustaz. Kalau ada wasiat dari orang tua, sementara kita juga harus menjalankan akidah. Apa? Wasiat. Ada wasiat dari orang tua perihal waris. Sementara akidah juga ada pembagiannya. Maksudnya akidah gimana, Pak? Sesuai syariah kan ada pembagiannya. Iya, itu bukan akidah. Fikir secara fikir. Iya. Yang harus diikuti yang mana, Ustaz? Yang diikuti firman Allah Subhanahu wa taala pembagian waris, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayaini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 10 dan 11 dan 12, Allah jelaskan tentang pembagian waris rinci. Yang diikuti adalah Al-Qur'an, bukan wasiat bapak. Oke. Okay. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Allah barik Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Rahmat, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Ya, yeah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana? Dari Musoleh dari Magelang, Pak Ustaz. Baik, Bapak Soleh, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak, ada feedback. Monitor via telepon saja. Ya, silakan. Mohon maaf, ini anu. Saya akan pedagang online tanaman, Pak Ustaz. Masyaallah. Ya. Yang saya tanyakan anu. Pertama kan saya enggak mungkin menyetok barang yang jumlahnya banyak. Terus ukurannya juga banyak sekali. Jadi apa intinya saya nggak bisa menyetok gitu, Pak. Sementara saya pasang iklan itu keseluruhan itu, Pak, seluruh jenis dan seluruh ukuran itu saya pasang iklan semua. Padahal barang belum Anda miliki. Belum. Hanya sebagian saja, Pak. Iya. Jadi saya pernah mendengar bahwa barang yang belum dimiliki belum tidak bisa dijual gitu, Pak. Iya, itu Rasulullah mengatakan la tabi' ma laysa indak, kata Rasulullah. Dan kau jual barang yang belum kau miliki. Apa masalahnya? Saya minta solusi dari Bapak agar jual beli saya itu juga mengandung riba itu. Yang saya tanyakan pertama, yang dinamakan transaksi itu saat bayar berbayar atau tawar menawar pertama itu, Pak. Yeah. Nah, terus kedua, saya transaksinya kan pakai ATM, Pak. Jadi untuk menghindari Pak Saleh, di... Pak Saleh, coba dengar solusi dari saya. Ya. Yeah. Tapi jangan matiin teleponnya ya. Solusinya karena Anda untuk barang yang sudah Anda miliki boleh lakukan akad transaksi. Akad transaksi tersebut di aplikasi Anda saya jual dan dia mengatakan saya beli dan saya kirimkan uangnya, itu boleh. Untuk yang belum Anda miliki barangnya, masih di tangan produser atau supplier, maka jangan Anda buat akad jual beli. Buat dalam lembaran pengisian formulir Anda, mengisi formulir ini bukan menyetujuinya, bukan berarti akad penjualan dari saya ya, tapi baru sifat penawaran. Setelah dia akadnya nanti setelah kami proses begitu. Setelah dia mengirimkan akad penawaran tadi, Anda ambil barangnya dan miliki. Baik sudah Anda beli tunai dengan akad atau beli tidak tunai dengan akad dengan khair syarat agar pada saat dia enggak jadi bisa Anda kembalikan barangnya. Maka kemudian setelah barang Anda terima, Anda pindahkan ya, dan setelah terima bawa ke tempat Anda, nah ketika itu Anda keluarkan aplikasi sekarang kami jual. Pada saat itu minta uang dari dia. Ini solusinya. Solusi selanjutnya adalah dengan akad salam. Boleh, tapi dengan cara dia mengirim uang cash di awal, kemudian Anda jual dengan spek perkiraan begini, kemudian setelah itu Anda kirimkan barangnya. Ya. Dengan kondisi biasanya kalau akad salam lebih murah harga daripada akad yang tunai tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk rincinya ada di buku Harta Haram, saya jelaskan tentang jual beli melalui online ini, solusi syar'inya ada. Taib, saya jazakallah khair. Dan terkait dengan akad salam, walaupun barang belum jadi ada di tempat kita, tidak masalah saja. Tidak masalah. Taib. Kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Ya. Ya. Ini mau nanya. Dengan siapa Bapak, di mana? Sebelumnya assalamualaikum. Abdul Hamid, Abdul Hamid dari Jambi. Silakan Bapak Abdul Hamid. Nanya tentang pembagian zakat tentang hasil pertanian palawija. Hasilnya apa, Pak? Bapak tanam apa? Misalnya 40 ton per hektar. Beras itu tanaman sayuran. Sayuran tidak ada zakatnya, Pak. Oh, jadi walaupun jumlahnya besar enggak ada zakatnya, Pak. Iya, tapi kalau jumlahnya besar, 40 ton berapa hasil penjualan rupiahnya itu? Itu harga rata-rata 4.000. Kali 40 ton berapa? Harganya kalau harga lumayan itu 4.000 sampai 2.000. Iya, 4.000 dikali 4 ton berapa jadi rupiahnya? 4 kali 4 160 juta. 60 juta sampai nisab. Tapi nisab perniagaan. Bukan nisab dari pertanian. Jadi ketika itu ketika Bapak kan tujuannya untuk dijual. Iya. Ah, berarti zakatnya zakat perniagaan. Oh, yaitu 2,5% dari hasil perniagaan dari penjualan tadi itu dizakatkan bila sampai 45 juta. Jadi kalau 160 juta 2,5% enggak? Iya, dikeluarkan berikan kepada fakir miskin. Oh, iya. Tidak menunggu haul, Ustaz. Tidak. Perniagaan ngitungnya begini caranya, Pak. Namanya? Abdul Hamid. Kapan mulai usaha penanaman sayuran ini, umpamanya di awal bulan Syawal. Nah, ketika di bulan Syawal, modal yang ditanamkan untuk menanam dan macam sampai 45 juta apa tidak? Tidak, 160 juta itu dengan dipotong modal baru dizakatin, Pak. Sebentar, saya sampaikan cara menghitungnya. Ketika mulai usaha, itu modalnya berapa dulu, Pak, yang untuk ditanamkan bibit, beli bibit dan pupuknya? Kalau total modal itu sekitar 40 juta, Pak. 40 juta belum sampai. Ketika pada panen yang pertama dapat uang 160 umpamanya ya. Ketika 160 baru sampai nisab. Sampai nisab sampai haul sudah wajib zakat pada tahun pada panen pertama belum? Ya. Ya, nunggu setahun panen ke depan. Yang panen ke depan setahun ke depan ini terkena zakat sudah. Apa sudah berapa lama bisnis di sini? Usaha di sini, ya, Pak? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Berarti pada tahun keempat dikeluarkan zakatnya. Maaf, pada tahun kedua dikeluarkan zakat dari penjualan 2,5%, tahun ketiga 2,5%, tahun keempat 2,5%, tahun kelima 2,5%. 4 kali aja. Nggak, dalam satu tahun itu 3 kali musim tanam, Pak. Ya, dalam satu tahun tadi berapa sisa uang akhir Bapak? Kan tadi disebut 1.160, nanti diputar lagi, dipakai lagi. Hah? Ya. 3 bulan lagi, tak panen lagi, kepakai lagi uangnya. Pada akhir tahun, masih sampai uang 45 juta di tangan Bapak atau tidak? Ya, lihat keadaan lah, Pak. Kadang harga tidak menentu. Kalau pada saat masih terkena zakat, hamba Pak Abdul Hamid, pada saat itu berkurang, tidak ada zakat. Nisabnya berapa jumlahnya, Pak? 85 gram emas atau 45 juta. Oh, 45 juta. Iya. Oh. Pada saat pada waktu itu Bapak masih ada uang 45 juta, keluarkan 2,5%. Iya. Tapi per tahun, bukan per panen, Pak. Bukan per panen, per tahun. Kalau karena dia zakatnya bukan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian, iya, wa'atu haqqahu yawma hasadihi, kata Allah. Keluarkanlah zakatnya pada saat panen, itu untuk makanan pokok. Ya. Tapi sekarang Bapak, makanan bukan makanan pokok, tapi dia diperdagangkan dan sampai nisab. Iya, iya. Ya. Maka zakatnya zakat perniagaan. Sama juga seperti orang yang mempunyai kelapa sawit. Hasilnya mungkin bisa ratusan juta, seperti Bapak tadi. Akan tetapi tidak ada zakat per panen per 2 minggu. Panennya kan per 2 minggu kan? tapi zakatnya zakat perniagaan per tahun. Jelas, Abdul Hamid. Assalamualaikum. Salam, terakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Abdul Hamid, barakallahu fik. Kemudian kami berikan satu kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Acil dari Bekasi. Silakan Pak Adi. Saya ada investasi dengan tante saya berupa pasir. Apa? Investasi. Investasi pasir. Nah, maksudnya investasi pasir itu gimana? Setiap bulan saya mendapatkan keuntungan pasti 1 juta rupiah. Maksud investasi pasir itu apa? Saya investasi bayar ikut modal, Ustaz. Anda menyerahkan rupiah? Betul, Ustaz. Kepada Bibi? Iya. Berapa angkanya? 18.500. Iya, terus? Setiap bulannya saya mendapatkan keuntungan 1 juta. Tetap 1 juta? Tetap 1 juta. Walaupun dia rugi usaha pasirnya? Selama ini dia bilang nggak pernah rugi. Iya, nggak pernah rugi. Kalau umpamanya hasil pasirnya lebih daripada 1 juta, terdapat 1 juta aja? Betul, 1 juta. Ini tidak boleh investasi dengan cara seperti ini adalah riba. Kemudian nanti modal Anda dikembalikan tanpa ada perkurangan? Betul, Ustaz. Walaupun rugi? Betul. Ini namanya riba, bukan investasi. Maka katakan kepada tante, kita rubah bentuk akad transaksinya. Bukan investasi, uang saya serahkan, uang saya tetap, tidak. Tapi sekarang usaha tante semuanya, usaha bibi umpamanya berapa aset semuanya? Dia katakan 100 juta. Gitu ya? Ya. Lalu dia ingin pertambahan modal. Ya udah, saya masukkan pertambahan modal saya 18 juta. Mm-hmm. Ya. Berarti saya memiliki dari aset bibi adalah sekitar 18%. Ya. Paham, ahli? Nanti di akhir tahun, hitung semua uang dan asetnya. Naik menjadi 200 juta umpamanya. Mm-hmm. Nah, maka Anda mendapatkan keuntungan 100%, yaitu 18 juta lagi. Mm-hmm. Itu yang boleh. Andai umpamanya 100 juta tadi dari aset berkurang menjadi 50, uang Anda pun berkurang menjadi 9 juta karena berkurangnya 50%. Jelas? Jelas. Ini menjadi halal. Adapun dengan cara yang tadi 18 juta, kemudian uang Anda nanti dikembalikan lagi kapan Anda minta, kemudian setiap bulan Anda bertambahan 2 juta, maka ini ada akadnya pinjaman yang mendatangkan manfaat, hukumnya adalah riba. Wabillahi taufik. Ustaz, halo? Ya. Misalnya itu kan harusnya persentase ya, Ustaz. Iya. Yeah. Nah, kalau seandainya tantenya bilang repot ngitungin perintilannya karena untungnya tidak terlalu. Kalau repot besar, jangan investasi di dia. Enggak ada yang repot. Oke. Okay. Bilang, kalau repot saya enggak mau, yang repot di akhirat saya masuk neraka, saya enggak mau. Iya, yeah, Ustaz. Lebih repot masuk neraka daripada menghitung yang tadi, enggak ada repot ngitungnya. Iya. Yeah. Baik. Makasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saham internasional miliaran orang yang jutaan para investornya, mudah bagi mereka menghitung berapa hak masing-masing dan berapa pertambahan dan pengurangannya. Apalagi cuma sekitar beberapa orang saja dalam investornya. Sangat mudah, insya Allah. Baik, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapatkan sebuah hibah dari orang tua, akan tapi tidak ada persaksian dari yang lainnya terkait dengan hibah harta yang diberikan ayah ketika hidup. Bagaimana hukumnya? Afwan, hibah ketika orang tua hidup untuk salah satu anaknya saja, yang lain tidak dapat hibah, maka ini adalah hibah yang zalim. Rasulullah mengatakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah dalam pemberian hibah. Terlebih lagi hibah ini belum diterima oleh si anak dan keburu bapak meninggal, maka hibahnya batal dan menjadi harta waris. Tidak bisa dia kuasai. Berdasarkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia mengatakan, ya bunayyati kuntu nahaltuki 20 juzaza nakhlin. Aku pernah dulu menghibahkan kepadamu kebun korma yang penghasilannya sebanyak 20 wasaq. kata tapi kamu tidak menerimanya, tidak kamu olah, tidak, pokoknya tidak kamu terima. Sekarang menurutku aku sudah waktunya akan meninggal, maka karena hibat sebelum kau terima, maka dia menjadi waris dan dibagi kepada ahli waris saudara-saudarimu juga. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair. Dan sama pertanyaan juga dengan pemberian kebun karet dari ayah sebelum meninggal tapi tidak disaksikan. Berarti pemberian kebun karet tersebut sama seperti batal saja. Batal bila belum diserah terimakan pada saat hidup ayah kepada anaknya, batal. Ya. Baik, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana hukumnya berhutang dengan bank untuk membuat rumah atau membeli ladang, Ustaz? Halal atau haram, Ustaz? Bila yang dimaksud adalah bank konvensional, yaitu Anda meminjam dana dari mereka sejumlah uang, kemudian dikembalikan uang berlebih, maka akadnya adalah riba. Ya. Maka Allah telah memberikan ancaman kepada para pelaku riba dengan sangat berat sekali. Ya. Oleh karena itu, bila sudah terlanjur, tutup utang riba secepatnya. Ya. Allah Ta'ala. Baik. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saat pembagian hasil keuangan syariah 50%, 50%, 50% untuk nasabah dan 50% untuk pengelola. Yang menjadi pertanyaan, yang dimaksud pengelola ini siapa, Ustaz? Apakah pemegang saham atau pimpinan kantor dan karyawan? Lembaga keuangan syariah maksudnya adalah bank. Nah, Ustaz. Siapa yang maksud pengelola di sini? Nah. Bank tidak akan mengelola, dia tidak punya usaha dia. Dia akan menyerahkan kepada pengusaha yang lain untuk dikelola pengusaha tadi. Maka statusnya adalah mudharabatul mudharib. Dia sebagai pengelola kepada si nasabah, penabung, kemudian kepada pengusaha yang sesungguhnya, produsen sesungguhnya yang mengelola dana ini, dia statusnya sebagai pemilik dana juga mewakili si para penabung. Dan ini dibolehkan berdasarkan fatwa dari Majma' al-Fiqh Islami, Lembaga Fiqh Internasional, dan perkataan perulama tentang mudharabatul mudharib adalah boleh. Yaitu seorang mudharib pengelola yang mewakili pengelola yang lain, yang mewakili dana dari pemilik sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali dari Bapak Yus di Aceh. Ya. Apakah ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat apabila kita menjual sebuah rumah, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, dilihat. Kalau rumah yang Anda maksud adalah rumah yang ditempatin satu-satunya, kemudian dijual karena satu lain hal, umpamanya ingin pindah ke rumah yang lain yang lebih dekat dari orang tua umpamanya, atau lebih dekat dengan tempat kerja lain, atau lebih dekat dengan kota dan lain-lainnya, ya, maka ini dijual walaupun belum terjual dalam 2-4 tahun, tidak terjual, tidak ada zakatnya karena ini rumah yang dipakai, bukan rumah investasi. Tapi kalau Anda punya dua rumah, rumah satu dipakai, rumah yang ini hanya sekedar investasi saja, kadang disewakan, ya. Kemudian pun ketika dibeli tanahnya tujuannya adalah investasi, yaitu untuk suatu saat ketika butuh dijual. Ini tujuannya adalah investasi. Maka ketika Anda menjualnya, ya, dan diinginkan adalah pertambahan harga tentunya, ya, maka dengan demikian ini menjadi harta perniagaan. Ketika semenjak diiklankan, ya, sampai tahun pertama belum laku, hitung zakat sekali. Pada tahun kedua baru laku, maka bayarkan zakat sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anda ingin membersihkan uang tabungan di bank konvensional. Sebaiknya uang lebihan atau bunga, apakah boleh saya sedekahkan ke masjid atau fakir miskin, Ustaz, dari Abu Askar di Tangerang? Allah barik fik Abu Askar. Bila ingin bersihkan diri dari riba, Allahumma ta'ala man ja'ahu ma'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah, baru tahu dia sekarang riba adalah haram, fantaha, maka Allah katakan berhenti. Apa artinya berhenti dari menabung di bank konvensional? Tutup rekening. itu baru berhenti. Ketika ditutup rekening, berarti sudah berhenti, ada sisanya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ketika itu ada uangnya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, bila kalian bertaubat, maka untuk kalian hanya pokok uang kalian saja. Yaitu nominal dari uang yang kalian setorkan. Adapun pertambahannya itu adalah riba, bukan hak kalian, boleh diberikan kepada fakir miskin atau kemaslahat umum. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair, dan kami masih ada waktu, Ustaz. Fadhol. Baik, kita berikan kesempatan via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Umum? Dengan Vina di Jawa Tengah. Silakan Ibu Vina. Ya. Ustaz, saya mau nanya, saya kan dagang. Saya buka toko. Apa, Ibu? Itu, dagang? Saya dagang. Ya, saya dagang. Hmm. Saya buka toko di rumah. Ya. Lah itu ada orang ke rumah, dia bilang, "Bu, nanti saya bawa pembeli ke sini, tapi saya dikasih hasil ya 5.000 per potong." Terus? Terus saya bilang, "Iya." Terus benar, dia sorenya datang sama temannya. Iya. Temannya jadi beli. Tapi temannya itu saya kasih nota lain. Udah saya naikkan 5.000 per potong sesuai permintaan yang bawa orang tadi ini. Terus? Lah terus nanti kalau orangnya sudah pergi, sudah bawa barangnya, lah orang yang tadi kan datang ke saya. Yeah. Saya kasihkan, misalkan belinya 2 kodi, berarti 5.000 kali 2 kodi, itu uang saya kasihkan ke dia. Yeah. Itu halal apa haram, Ustaz? Halal. Oh, halal. Halal. Karena dia minta izin dulu dari awal, yang tidak halal, kalau dia main bawa orang saja, setelah jadi belanja dengan orang penjualan orang tersebut, dia nagih ke ibu, itu tidak halal. Oh, kalau ibu redho, berarti ibu sedekah ke dia. Tapi kalau ini dari awal dia membuat akad dengan ibu, ya sebagai samsara, sebagai pembawa perantara untuk membawa pembeli. Wallah ta'ala. Terus misalkan dia minta nota kosong, saya kasih boleh, Ustaz? Gak boleh, nanti digunakannya untuk menipu. Oh, berarti kalau nota kosong tidak boleh, tapi kalau akad dulu dari depan boleh? Boleh. Oh gitu, oh ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakillah khairan. Waalaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bu Fina. Barakallahu fiik. Kami terima kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya Ibu Entin dari Sumedang. Silakan Ibu Entin. Mohon maaf Ibu, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Agak sedikit terganggu sinyalnya, silakan. Saya istri yang ditinggal suami. Iya. Kemudian saya punya anak 6. Dan barang itu suami itu karena nama di sertifikatnya masih dia, maka saya Mohon maaf Ibu, agak terputus-putus. Halo, mohon maaf. Ya. Saya diulangi kembali. Saya punya anak 6 ditinggal suami. Suami meninggal. Ya. Laki-laki 2. Laki-laki 2, kemudian perempuannya 4. Perempuan 4, iya. Karena sertifikat tanah-tanah itu nama saya gitu. Sertifikat nama Ibu. Tapi saya tidak di harus bagaimana itu pembagian warisnya, apakah saya sebentar, bapak ibu dari suami masih hidup? Apa? Bapak dan ibu suami masih hidup? Oh, sudah tidak ada, semua pihak juga sudah tidak ada. Iya, kalau tidak ada, ibu dapat 1/8. Iya. Ya. 7-nya dibagikan kepada 2 anak laki, 4 anak anak perempuan, berapa? 4. 4. 4 berarti dibagi 8. Ya, 7-nya dibagi 8. 8 kali 8 64. Ah, 64 berarti ibu dapat 8/64. Kemudian anak laki-laki dapat 14/64, 14/64. Anak perempuan dapat 8/64, 8/64, 8/64. Sertifikat atas nama ibu, suami pernah menghibahkan atau tidak? Enggak pernah. Ustaz, ini juga saya punya perusahaan, ini kandang ayam. Sebentar ya. Dulu Ibu, suami tidak pernah menghibahkan kan ya? Hanya pinjam nama Ibu aja kan ya? Iya. Ya kalau gitu dibagi seperti yang tadi dibagi 64. Terus? Suami meninggalin kandang ayam yang biasa dikelola sekarang. Kandang ayam yang? Ya, kandang ayam itu daging. Iya, dijual, dinilai harga kandang yang tersebut berapa umpamanya, harga umpamanya 10 juta dibagi 64 juga. Tapi ada anak yang masih ini ada dua lagi yang harus dibiayain itu. Iya, biaya anak dari itu, dari kan dia dapat itu. Anak laki-laki dapat 14, andai umpamanya semuanya 640 juta. Anak laki-laki dapat 140 juta, semua biaya hidup dia sampai dia balik pakai uang itu. Tidak perlu ibu harus repot kesana kemari. Walaupun dia masih harus dibiayai sama ibu? Bukan biaya dari ibu, biaya dari warisnya dia. Dia kan punya harta sekarang itu ibu. Paham? Dia kan kalau anak laki-laki tadi 14 per 64. Kalau semua harta suami tadi ada 64 juta, 640 juta, berarti 140 juta milik anak laki-laki. Hah? Maka biaya hidup semua anak itu udah dari situ semuanya, nggak perlu ibu harus pusing-pusing untuk mencari biaya hidup. Dikira kan yang udah besar itu udah pada sekolah, dia sudah sarjana. Saya sekolahkan dulu yang kecil-kecil sampai dia dapat gelar. Tidak, itu. Yang sudah sekolah tadi dia kan juga butuh usaha, butuh modal. Maka dari waris ini berikan kepada dia. Itu perkiraan semua waris suami berapa nilai rupiahnya ibu? Apa belum dihitung karena itu tadinya saya ya silakan dihitung, insyaallah cukup. Kalaupun kurang setelah itu baru minta bantuan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang bisa membantu. Ya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Baik. Jazakallahu khair bunten barakallahu fik, dan mungkin pertanyaan Ibu pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya pemahaman dalam dirinya, terutama permasalahan harta. Bila satu dan lainnya anggota keluarga tidak mengerti syariat Allah dalam masalah harta, baik cara mencarinya, cara pembagiannya, cara mendistribusikannya, maka kehancuranlah yang akan diderita oleh manusia tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita dengan bimbingan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.